Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amman ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita masih pada hadis yang ke-19. Qala rahimahullah wa'lam anna man tafakkara fi kasrati ni'amillah, dan ketahuilah sesungguhnya orang yang memikirkan banyaknya nikmat Allah, wa tafattana li'ala'illahi zahirati wal batinah, dan orang yang memahami, mengerti tentang ala Allah ini amillah, nikmat-nikmat Allah yang lahir, anugerah Allah yang lahir dan yang batin, wa annahu la wasilata lahu ilaiha ila mahdhu fadlillahi wa ihsani, dan sesungguhnya tidak ada perantara bagi dia untuk dia sampai kepada nikmat tersebut kecuali murni keutamaan dari Allah, murni dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, dan ketahuilah sungguhnya orang yang memikirkan, yang memahami, yang mengerti banyaknya nikmat Allah atas dirinya, baik nikmat yang lahir maupun yang batin, dia tahu tidak ada perantara yang mengantarkan dia untuk bisa sampai kepada nikmat Allah tersebut kecuali itu murni anugerah dari Allah, itu murni kebaikan Allah. Wa anna jinsan min ni'amillahi la yaqdirul abdu ala ihsa'ihi wa ta'dadih fadlan an jami'il ajnas, dan sungguhnya satu jenis dari nikmat, dari kenikmatan Allah, seorang hamba tidak mampu untuk menjumlahnya atau menghitungnya, membilangnya. Satu jenis dari nikmat Allah, jenis kesehatan, berapa banyaknya matanya sehat, hidungnya sehat, telinganya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, dan seterusnya. Dia tidak mampu untuk menghitung berapa banyak satu jenis nikmat kesehatan itu, atau satu jenis nikmat apa, rezeki, satu jenis saja rezeki dari ini, dari itu, dari, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk membilangnya, menjumlahnya, berapa banyak nikmat satu jenis itu. Itu cuma satu jenis. Fadlan an jami'il ajnas, lebih-lebih seluruh jenis. Lebih-lebih seluruh jenis. Satu jenis saja tidak akan mampu menghitung, satu jenis saja tidak akan mampu menjumlah, apalagi seluruh jenis kenikmatan, dari kesehatan, rizki, umur, keimanan, keislaman, dan masih banyak lagi. Fadlan an syukriha, lebih-lebih untuk mensyukurinya. Menghitung tidak mampu. Satu jenis saja tidak mampu, apalagi berbagai jenis. Menghitungnya tidak mampu, lebih-lebih untuk apa? Mensyukurinya. Sungguh dia tidak akan mampu. Fa innahu yatarru ilal i'tirafi tammi bin ni'am. Maka apa? Dia ittirar, darurat untuk mengetahui dan mengenal dengan sempurna kenikmatan-kenikmatan Allah. Kalau memikirkan, mengenal, memahami banyaknya nikmat Allah, dia tidak akan mungkin sampai kepada nikmat tersebut kecuali itu murni pemberian Allah. Satu jenis saja tidak mampu menghitung, apalagi berbagai macam jenis, apalagi untuk mensyukurinya. Maka yang seperti itu akan mendorong dia secara zaruri, darurat, untuk mengenal dengan pengenalan yang sempurna terhadap nikmat Allah. Wa kasrati tsana'i 'ala Allah, dan akan mendorong dia untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahya min rabbihi an yasta'ina bi syai'in min ni'amihi ala ma la yuhibbuhu wa yardah. Dan dia akan malu. Istihya, malu dari siapa? Min rabbihi, malu dari Rabbnya, malu dari Allah, untuk menggunakan sedikit dari kenikmatan-kenikmatan tersebut digunakan dalam perkara yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Hamba akan malu. Sudah banyak nikmat yang diberikan lahir dan batin, itu murni pemberian Allah. Tidak mampu untuk menghitungnya, tidak mampu membilangnya, tidak mampu untuk mensyukurinya. Maka dia akan malu kepada Allah kalau menggunakan kenikmatan tersebut walaupun sedikit dalam perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Wa aujaba lahu al-haya'a min rabbi alladhi huwa min afdali syu'abil iman. Dan pengetahuan yang seperti itu akan mengharuskan, menjadikan dia malu kepada Allah. Al-haya wal istihya, malu, sama-sama malu. Pengenalan dan pengetahuan terhadap nikmat Allah tersebut akan menjadikan dia malu kepada Allah. Yang rasa malu min afdali su'abil iman, termasuk cabang, di antara cabang keimanan yang paling afdal. Al-haya'u su'batun min su'abil iman. Karena al-iman bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu lebih dari berapa cabang? Berapa cabang keimanan? Ada berapa? Cabang-cabang keimanan. Sudah kita lewati, Todar? Ada berapa? 70 lebih, 73 ke atas sampai 79 bid'un. Apa cabang keimanan yang paling tinggi, Muhammad? Fa'a'laha. Cabang keimanan apa, Kim? Fa'a'laha. Mana Mustaqim? Fa'a'laha Apa? Qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi di antara cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu tauhid. La ilaha illallah itu paling tinggi. Fa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang keimanan yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk cabang keimanan. Jadi mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, ini akan menjadikan seseorang apa? Malu kepada Allah yang memberi kenikmatan tersebut. Fastahya min rabbihi an yarahu khaytunaha, maka dia akan malu kepada Allah. Apa? An yarahu, Allah melihat dia, khaytunahahu, di tempat yang dilarang oleh Allah. Malu kepada Allah kalau apa? Dilihat oleh Allah di tempat yang dilarang oleh Allah. Wa yafqidahu haitsu amara. Malu kalau apa? Dia terluput, tidak terlihat di mana Allah perintahkan. Allah melarang dari al-malahi, malha, tempat yang melalaikan, bukan makha, al-makha, makha dari kohwah. Kohwah itu apa? Kopi. Kalau makha berarti tempat minum kopi. Ini malha dari lahun, apa? Tempat lahun adalah perbuatan yang sia-sia. Berarti malha tempat untuk melakukan perbuatan sia-sia. Apa? Mungkin kafe, mungkin bar, terus apa lagi namanya? Ya semacam itu lah namanya. Apa Mas Karjo namanya? Tempat-tempat yang melalaikan. PS, tapi bukan PSSI, ya. Play Syaiton itu melalaikan. Terus dan yang semisal, malu dilihat oleh Allah di tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa? Itu tempat yang dilarang. Termasuk apa? Dilihat, tempat dilihat. Di sini sudah tidak ada ya. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Dan tempat yang semisal yang dilarang oleh Allah, termasuk tempat main kartu, main dadu, main kartu, main dadu, termasuk satronji. Apa satronji? Satronji apa dulu? Apa itu satronji? Catur. Catur. Karena catur itu melalaikan apa mengingatkan? Melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Malu kalau dilihat oleh Allah di tempat-tempat yang seperti itu, tempat yang dilarang. Lebih-lebih tempat yang seperti apa? Tempat perjudian. Apapun bentuknya, apapun namanya. Atau tempat woyo-woyo, ya. Apakah di lapangan atau di gedung, ya. Malu kalau dilihat oleh Allah. Itu masuk apa kalau di lapangan? Pasar? Pasar? Pasar malam. Melalaikan atau mengingatkan itu? Melalaikan. Malu kalau dilihat oleh Allah di tempat-tempat yang seperti itu. Demikian juga malu ketika apa? luput, tidak ada di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Malu kalau tidak di masjid. Malu kalau apa? Allah merintahkan kita untuk ke masjid, untuk ibadah, untuk ta'lim. Malu kalau apa? Tempat ta'lim tidak terlihat, di masjid tidak kelihatan. Malu. Sholat jamaah tidak kelihatan, malu. Kenapa? Karena tempat-tempat itu diperintahkan kita untuk mendatanginya. Untuk apa? Mendatanginya. Itu kalau kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana syukru madaral khairi wa unwana, dan ketika syukur itu adalah poros dari kebaikan. Poros berarti apa? Poros itu apa? Nah, poros apa kok gini? Poros itu apa, Yas? Poros. Tahu poros enggak? Tapi bukan poros tengah. Ya. Bukan poros tengah. Ada sayap kanan, sayap kiri, ada poros tengah, bukan. Poros itu apa? Kalau Faiz mengatakan as. Roda ada asnya. Poros, iya toh? Poros sumber. Jadi syukur itu adalah sumber kebaikan. Syukur adalah tempat kebaikan. Wa unwana, dan itu alamat, tanda kebaikan. Kalau orang bersyukur, alamat orang itu orang baik. Alamat kalau dia apa? Orang baik. Kebalikannya berarti. Kalau tidak mau syukur, tidak mau terima kasih, berarti dia itu alamat dia bukan bukan orang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Inni uhibbuka." Aku mencintaimu. Dan kita ingat al-mar'u, kata Rasulullah apa? Al-mar'u ma'a man ahabba, seorang itu bersama yang dia cintai. Maka hati-hati dalam mencintai, hati-hati dalam perkara cinta. Jangan cinta kepada anak pang. Tahu anak pang? Apa anak pang itu? Ini anak yang kecil-kecil taunya pang sepe, ya. Anak pang, jangan cinta kepada mereka. Kalau cinta mereka berarti nanti dikumpulkan bersama. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahabba, seorang itu dikumpulkan bersama yang dia cintai. Maka cintailah Rasulullah, cintailah para sahabat, cintailah orang-orang soleh supaya nanti kumpul bersama mereka. Fala tata'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah, maka janganlah engkau meninggalkan untuk mengucapkan, membaca setiap akhir salat wajib, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Berikan pertolongan kepadaku ala zikrika, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu. Minta kepada Allah, minta apa? Bantuan. Bantuan untuk apa? Bersyukur, berzikir, dan memperbagus ibadah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di sini kita ketahui bimbingan doa yang dibaca di akhir salat. Di akhir apa? Salat. Sebelum salam, sebagian mengatakan setelah salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan, Allahumma ja'alni laka syaqqaran. Ya Allah, jadikanlah aku syaqqaran, orang yang banyak bersyukur kepadamu. Orang yang banyak bersyukur kepadamu, bukan syakir, tapi syaqqaran, banyak bersyukur. Bukan orang yang bersyukur saja, tapi banyak bersyukur. Isim mubalaghah, sighah mubalaghah. Laka zakaron, jadikan aku orang yang zakir, orang yang ingat. Laka kepada Allah, bukan hanya ingat saja, tapi apa? Zakaron, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Allahumma ja'alni u'zimu syukraka wa uqsiru zikraka wa atba'u nushaka wa ahfadhu wasiataka. Ya Allah, jadikanlah aku u'zimu, aku dijadikan apa? Paling besar syukurnya kepadamu. Wa uqsiru zikraka, yang paling banyak ingatnya kepadamu. Wa atba'u, dan aku menjadi orang yang mengikuti nasihatmu. Wa ahfadhu wasiataka, dan yang paling menjaga, dan yang menjaga wasiatmu. Minta kepada Allah untuk apa? Pertama, dijadikan orang yang bersyukur, banyak bersyukur. Yang kedua, banyak berzikir. Yang ketiga, menjadi orang yang paling besar, paling banyak syukurnya, yang paling banyak ingatnya, mengikuti nasihat Allah, dan menjaga wasiat Allah. Di situ disebutkan di bawah ada footnote. Ini gabungan dari beberapa dari dua hadis. Bukan satu hadis, tapi satu hadis digabungkan dengan hadis yang lain. Qala wa qad i'tarafa a'dhamu asyakirina bil ajzi an syukri ni'amillah. Dan sungguh orang yang paling bersyukur mengetahui bil ajzi, dengan kelemahan, an syukri ni'amillah, dari bersyukur terhadap nikmat Allah. Siapa a'dhamu syakirin? Orang yang paling besar syukurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling besar, paling banyak syukurnya. Duduk. Beliau mengetahui, mengakui kelemahan di dalam mensyukuri nikmat Allah. Ini beliau orang yang paling bersyukur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an alik, anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung sana'an alik, pujian atasmu. Anta engkau, kama asnaita, sebagaimana yang telah engkau puji, engkau sanjung, ala nafsik, atas dirimu. Ini pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melakukan sholat malam hingga apa? Tatawarram qadamuhu, hingga bengkak kaki beliau. Ketika ditanya kenapa, padahal Nabi itu sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, kalau ada, tapi sholat malam sampai kakinya bengkak karena lama berdiri. Apa jawaban beliau? Afala ahabbu an akuna abdan syakuron. Apa aku tidak senang? Apa aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Syaikh Nusaimin mengatakan bahwasanya bersyukur itu dengan perbuatan. Bersyukur dengan apa? Perbuatan, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk amal soleh, amal ketaatan. beliau yang melakukan sholat, yang sholat termasuk syukur kepada Allah, sampai seperti itu mengakui bahwa beliau apa? Belum bisa mensyukuri seluruh nikmat. Lihat terus kita bagaimana? Jangankan sholat malam sampai kakinya bengkak, satu rakaat saja sering tertinggal. Tapi kita merasa orang yang paling bersyukur. Itulah kita. Banyak kelemahan tapi mengaku merasa banyak kelebihan. Kita sangat kurang, bersyukur saja tidak mampu. Itu contoh dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka Nabi membimbing kita untuk melihat apa orang yang berada di bawah kita, supaya kita bisa bersyukur. Allah alam bisawab. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.